Ten gini hadis langoten keterangan ini, gih. Saman gak ngerti ya wis jawab apa gih, lo aku ben lego. Ten gini hadis keterangan ini langoten gih. Langono ben ketok goblokmu. Enak aku. Kari ngomong gih kok abot banget. Tak baleni. Timbang gak dirungokke yo. Saman ketemu wong yo. Uluk salam. Iku oleh ganjaran 20 kebagusan. Jawabi salam oleh ganjaran 40. Berarti akeh sing uluk salam napa akeh sing jawab? Pantes nek ganjarane akeh sing jawabi. Sebab uluk salam niku hukume sunnah, jawabi salam hukume wajib. Lah sunnah ambek wajib ganjarane kata wajib. Berarti enak ndi cara matematika? Enak sing uluk salam napa enak sing jawab? Apa gantian? Apa janjian? Apa dudul-dudulan? Sampeyan sik, aku gek ngi wis. Ngapunten, nek dipikir sak geradakan, kadose enak sing jawab oleh 40. Tapi nek diangen-angen sing jero, enak sing nguluk salam, enak sing nandur. Jenengan ketemu kanca, terus jenengan uluk salam. Jenengan oleh ganjaran 20. Kanca jawabi salam oleh ganjaran 40. Lah kanca jenengan jawabi salam, iku mergo jenengan sing ngawiti. Mergo jenengan sing ngajak. Lek gak jenengan kawiti, gak jenengan jak, gak mungkin dhek jawabi salam. Mosok meneng-meneng kok waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo ngene yo. Dekne jawabi salam iku mergo jenengan sing ngawiti. Lah sapa wonge ngajak kebagusan, wong iku oleh ganjaran padha karo ganjarane sing dijak. Lah wong sing dijak mau ganjarane ora kalong. Berarti jenengan oleh keuntungan pokok 20, oleh bati 40, total suwida. Iku lek sing jawab wong siji. Ana sing jawab salam wong 10. Keuntungan pokok 20 batine 400. Total 400 20. Nek sing jawab wong 100. 4000 20. Sing jawab wong 1000. Paham nggih? Mulane kaya aku ngene iki ya buati kok. Ora disangoni tetep bati. Allahumma sholli ala Muhammad. Jenengan ketemu kalih tiang terus jenengan mesem. Gampang to mesem? Wong kare jedhetno lambe. Wonge langsung bales mesem. Mosok ana wong dijak mesem kok semoyo. Ya sik tak esemi tapi setahun kasun. Langsung kok mulane lek petuk wong ayo dadi apiki. Nggih. Jenengan ketemu wong terus wonge diapiki. Wonge iku dadi wong apik terus iso ngapiki wong. Terus sing diapiki mau ngapiki wong meneh. Sing diapiki mau ngapiki wong meneh. Sing diapiki mau ngapiki wong meneh. Sing diapiki mau ngapiki wong meneh terus sampai kiamat. Ganjarane jenengan gak pedot-pedot. Tak itungno. Jenengan iso ngapiki wong 10. Akhire wong 10 iki terus masing-masing wong siji ngapiki wong 10-10 dadi piro? Iso matematika apa ora ya wong kene iki. Jenengan ngapiki wong 10, terus wong 10 iki masing-masing iso ngapiki wong 10 dadi piro? 100 iki pemain baru. Wong ngapi anyaran. Terus wong ngapi anyaran 100 iki iso ngapiki wong 10 edang dadi piro? 1000. Lah wong 1000 anyaran apik mau iso ngapiki wong 10 edang dadi piro? Masya Allah. Pinten ganjaran jenengan gak entek-entek mulane sayo petuk sopo ya udah diapii ayo ditanduri api petuk wong api ayo diapii petuk wong elek ayo di mbah ra nyaut tok baleni monggo ketemu wong api ayo di ketemu wong elek ayo di apii nang merem sing wis aja dieling-eling lalek-lalek noh biyen tau nggodho bojomu ya wis lalek-lalek ke Soale pengapesane wong elek supaya dadi apik niku cuma siji, diapiki. Wong elek dituturi niku yo ana manfaate. Ana manfaate. Tapi sik luweh mandi nek diapiki. Allahumma sholli ala Muhammad. Amin. Apa ini? Ana wong elek dinasehati dituturi. Niku nggih wonten manfaate. Tapi sik kalah mandi iso ndadekno apik niku wenek wong elek diapiki. Mangkane kula gelek pesen nang bapak-bapak nek duwe bojo cerewet. Pak. Ora usah mbok tuturi mendal kok. Ya banter balike kok. Bojo cerewet iki aja dituturi, nang diteplok duit tak mengkem. Subhanallah. Dadi ngeten Bapak Ibu jamaah sekalian, kula panjenengan nek kepingin sawahe ombo, ayo kabeh wong iki didadekke sawah. Niki kula nate maca hadis sing rondo lucu. Aku ya kudu guyu rodoan. Munine ngeten. Hadiyatullah lil mukmin as-sa'il ala babi. Hadiahe Gusti Allah kanggo wong mukmin. Iku lek ana wong ngemis mara ana omahe. Iki kok kluyar, kluyur kaos putih. Panitia intak-intik rupane. Wong-wong do nyawang kuwi kok nggih mau. Ora ngreken aku. Wis nalungguh, Bro. Nah wis nang kono tugasmu nginceng tok. Ora usah intak-intik ngerusak pemandangan. Terus ke mboten? Nggih. Nah, terus ke yo konsentrasi to. Nah, aku ngaji padha karo ngomongi wong gendeng ya. Ora dirungokke yo. Balene Hadiyatullah lil mukmin as-sa'il ala babi. Dadi lek ana wong ngemis mara ning omahe sampeyan, iku hadiah kiriman Gusti Allah kanggo sampeyan. Sampeyan dikirimi sawah ambek Gusti Allah. Ana wong ngemis awan-awan nang ngarepe omahe sampeyan ndang, sak nyuwun sak welase. Sapa ngomong persis mau? Terus ke tak wis pisan kok. Wong nyontoke dianggap persis. Iki contoh, Bro. Wonge njaluk nyuwun sak welase. Manten ngoten terus jenengan paringi duit 1000. Niku berarti ana sawah moro ning omahe sampeyan, terus sampeyan tanduri 1000. Iki benjing tukul dadi wit 1000. Wae yo 1000-an. Tandurmu 1000 kok. Wae yo ewon-ewon ngono. Modelmu kok kaya gak percaya tak omongi. Lho sampean aja arep-arep. Icir semangka kok terus panen anggur. Guyokno kok. Bingungno wong. Iki maneh ganti sing iki. Sembah-mbah. Terus kene mboten? Lah nek sawah sing mara ya rupa wong ngemis mau kok jenengan tanduri 50.000 benjing ten akhirat yo dadi wit 50.000 wae yo heketan 1000 pur ngono rata heketan 1000 lek jenengan tanduri 100.000 yo dadi wit 100.000 benjing ten akhirat wae yo atusan 1000 mulane ya Allah ana wong ngemis mara nang omahe sampeyan iku hadiahe Gusti Allah. Kirimane Gusti Allah. Sampeyan iki lho dikirimi sawah. Kanjeng Nabi pesen lek ana wong ngemis, paringono senajan kuwi wong sugih. Aja nyawang iku sugih apa melarat, pokoke nang diparingi. Mergo ana wong nang siap dadi sawah sampeyan, enak sampeyan kari nandur sawahe moro. Petani lho pengen nandurno sawah, rata-rata leren moro waduh mlaku kadang-kadang. Lha iki sawahe moro dhewe kok. Bapak Ibu ngapunten, dadi lek ana wong ngemis nang omahe sampean terus sampean paringi duit, ngoten niku sing bejo sampean napa wong ngemis? Sing ngomong padha bejane berarti tau ngemis kuwi. Pengalaman ketoke. Kok iso padha bejone iki lho. Wong ngemis iki mek dadi sawah kok. Lah sampean sing maringi iku sing nandur, ya bejo sampean. Mangkane lek ana wong ngemis aja diseneni. Iku hadiahe Gusti Allah, kirimane Gusti Allah, sambutan sing apik. Lho sampean, monggo. Terus nanti paringi ngapunten nggih wonten niki. Nggih kula pesen benjing lek liwat mriki mampir meleh. Mpun supe nggih mampir ngono. Aja mbok seneni. Lah mrene maneh. Lage seminggu wis tok kene meneh. Aku ki mau anggap papa. Enak kono kari njaluk. Le sing enak sampean. Sing enak sampean. Mung kono dadi sawah sampean sing nandur. Nggih napa mboten? Ngono, sampean nekakno wong ngemis iki bondone tambah akeh. Iku tak teko dhewe, mara dhewe. Sampean nekake bondone tambah akeh. Engko wong iso crita aku mrene mau ngojek 20.000. Terus pundi? Nek pun pireng keterangan ngeten iki ibu-ibu benjing lek wonten tiyang ngemis mara omahe jenengan kira-kira jenengan aturi benjing mriki meleh napa aja mrene mrene? Yo, benjing mriki meleng nggih, tambah sering tambah sae. Guyumu gak enak modele. Maringi yo nek ikhlas. Kok gelek-gelek. Le, ikhlas gak ikhlas niku urusan sampean. Kadang ngono to wong ngomong ngoten niku. Aku iso dakoh timbang gak ikhlas atau ora. Nanti bangane gak ikhlas ya luwung ora. Nih, gak ikhlas ya wis sedekah ae nang di ikhlas ikhlasno. Sampeyan tak aturi nggih, sedekah ora ikhlas, ambek ikhlas ora sedekah. Niku sik apik sedekah ora ikhlas. Dadi nek sedekah ya aja ngenteni ikhlas. Gak ikhlas ya wis nang sedekah ae. Ambek di ikhlas-ikhlasno. Maca Quran kliru. Ambek bener tapi gak gelem maca Quran. Iku isih apik maca Quran kliru. Sing penting diniati belajar. Aja jarak ngliru, aja sengaja kliru. Maca Quran kliru ya wis, maca terus diniati belajar. Aja kok ngomong aku yo gak tahu maca Quran. Wedi kliru. Lane aku yo ora tahu maca Quran. Kuwatir kliru. Sedekah bareng aku yo gak tahu. Anggitmu sedekah iku gampang. Angel. Apa gak ikhlas gak diterima. Mulane aku yo males kon sedekah. Yo nek diterima, nek ora. Maca Quran bareng aku yo wegah. Wedi kliru. Le aja ngono. Numpak sepeda ontel, tiba-tiba ya wis, nah numpak ae. Wong sing saiki iso numpak sepeda motor lancar jeran tali rata-rata ya biyen tau tiba ping 4 ping 5. Ya tau kecantol pager barang ngono. Waya belajar kerusek. Niki kok ana sepeda gak ana wonge. Tibae wonge kecepet pager. Wong sing saiki apal Quran, iku biyen ya grotal-gratul, ya ora iso dhisik maca ya ora karo-karuan bismillahirrahmanirrahim tilkar rusulu faddal dal dal dal na ba ba dohum ala ba ngono saiki apal lah nek gak gelem maca Quran mergo wedi keliru sampe tuwek ya gak iso maca Quran. Padha karo wong belajar numpak sepeda ontel nang wedi kliru. Sampai tuwa ya gak iso numpak sepeda. Nggih napa nggih? Nggih. Sing saiki apal Quran ku biyen yo kliru macae kaitane yo balak-balik salah. Mulai belajar teko awal alif fathah, alif kasrah, alif dhammah. Sing banter ben ora melek. Kok iso ngerti tak omongno ben ora melek. Aku nguji sama niku turu tegak sing banter ba fatha ba ba kasrobi ba dhamma bu ya ngono alif ya sukun fathah ai lam fa sukun fathah laf ya dhamma yu ya ngono alif ya sukun fathah ai mim sin sukun kasroh mis ya dhamma yu I miss you too. Maca Quran salah ya wis nang maca ae niati belajar suwe-suwe engko iso sing penting aja njarak salah ta oleh ngono mulane kula sering ngomong karo tangga gak rukun ya wis nek ketemu nang salaman ae ngono engko lak rukun-rukun dhewe ngapa salaman karo tangga ngenteni rukun kesuwen le selak mati wonge karo bojo gak rukun ya wis nang dipepet noe ngono ora rukun ya wis desek-desek no ngono kok ngapa mepet bojo ngenteni rukun ya kesuwen no nanti desek no kok lak lu kok malah ngene ngono nah wes, saiki aku takon sampean jawab. Wong nandur niku apa mesti thukul? Mboten. Apa maneh ora nandur? Malah belas ora thukul. Tapi ngene iki sampean yo gak oleh ngomong, aku wegah nandur. Kaya apa nandur? Wong nandur urung mesti thukul. Aja ngono. Anak di sekolahno yo urung mesti pinter. Tapi yo jangan ngomong ngono, sekolah urung karuan pinter. Mulane anakku yo gak ono sing tak sekolahno. Sekolah urung mesti pinter. Lek ana wong tua model ngono, omong ngono, wong tombo yo urung mesti waras. Mulane kowe nek lara aja tambake. Insyaallah bongko. Sing wis nandur urung mesti tukul napa maneh? Ora. Bojo dikumpuli apa mesti meteng? Ngopo maneh mbok mbarno? Engko gak meteng, Dek. Meteng teko ndi wong gak diapa-apakno. Wong sing diapa-apakno urung karuan meteng apa maneh dijarno ngene iki. Meneng ae, meneng piye yo ngenteni asu. Masak wong wedak mbok kongkon ngawit. Ngenteni. Cara tanduran ora tukul ya merga penyakitan. Nah, cara wong amal kok ora tukul hasile. Ora metu ganjarane, niku merga penyakitan. Sidengkas, yo sidengkas. Monggo lo ngajine nyantai mawon kok. Sidengkas. Lah penyakit amal niku sakjane ya ora pati akeh, diantarane nomor 1 kula samane kebujo. Rata-rata wengi pengen mulya tapi salah cara. Pengen apik tapi salah trik. Wengi nek pengen dianggap apik senengane lak nyritakno apike. Apike lo diketok-ketokno ben dianggap apik. Padahal iku salah. Masyarakat kene apa jare aku? Apa-apa sing ngatur ya aku. Ambe aku ya manut. Makane lek gak ono aku ya nangis kabeh wong-wong iki susah. Rumangsane lek apike dikandak-kandakke niku terus tambah api. Padahal mboten. Api niku lek dikandakke gak sida api. Misale ya jenengan gak ada dulur sogeh. Terus jenengan diparingi duit 10 juta. Seneng napa mboten? Seneng, tapi diketok-ketokke ae. Ngekei duit 10 juta nang diomong ae. Ketemu nanti-nanti nang diomong. Ning pasar ketemu diceluk, "Leh, duit 10 juta teko nggonku iki kok isek." Isek, Mbak. Yo, matur suwun, Mbak. Yo matur suwun 10 juta kok ora matur suwun. Matur suwun diwet-wet 10 juta ku akeh. Mari ngono, ketemu nang sawah yo ngono, nyeluk, "Leh, aku tak takon, duit kok nggonku isek." Isek mbak ya diwet-wet 10 juta aku akeh jarang lo dulur ngekei 10 juta nek aku petuk no pengajian yang jawil isek sama nak malah rapate seneng. Ya isek mbak, tapi arep tak balik ke. Lah nyapa kok dibalik ke? Kupingku gak kuat. Ibu-ibu niku rada kulino. Lek kok nyeritakno jasane. Ngapunten. Jasane nanggone anak dikandak-kandake anake. Karepe anake ben hormat, anake ben bekti karo wong tuwa, ben mulyake wong tuwa, ben seneng karo wong tuwa. Sampai jasane diceritake, perjuangane diceritake. Sing manut karo ibu. Ibu ngramut awakmu ya gak enteng le, gak enteng. Abot sanggane, meteng tok ira trimo seminggu rong minggu, sangang wulan le mendeh-mendeh. Anggitmu ibu nek meteng ngono ku nang sehat. Ya lara, ya muntah, ya wa-wa. Iku sik meteng durung nglairke awakmu le, ya Allah. Ibu nglairke awakmu kaya urip kaya mati, nak. Anak diomongi ngono anggite terus seneng. Ya belas. Anak tambah meringis jare anak, sing ngongkon sapa? Aku ya gak njaluk. Ya salahmu dhewe to, Bu, sampean sing nyesek. Wong bapak wis enak-enak turu ya mbok gugah. Wis ngerti nek bapak watake ngono ya mbok gugah ae. Wong wedoki kadang ngono kok lek nuturi anak. Kurang apa aku karo sampeyan? Kurang apa aku karo kowe lek? Kurang apa ambek begagah-begagah. Ya mbok wong itu lek omong modele begagah-begagah ngene. Nyapa ngono kowe? Jasane nang rumah tangga beleng dikandak-kandake sing lanang karepe sing lanang ben tambah sayang. Kecelik. Nang sing lanang enak-enak lungguh ngopi nang lewat ngarepe. Sret, ngene iki apa-apa ya wong wedok. Wong lanang ngerti apa? Sembarang ya wong wedok, kang wedok ya orang-orang genah. Ngono ku ya ora ngregani nang gone wong wedok. Ngene iki umpama cara wong wedok orang ngopeni ya semlengkrah kabeh. Wong lanang sak karepe dhewe. Apa-apa ya wong wedok, masa tau ngopeni anak. Nek gak wong wedok ngene iki ora ngarah kopen anak. Rumangsane sing lanang tambah seneng. Ya belas jare sing lanang ya nang gremeng terus. Terus kene nek gremeng. Rupamu elek kakan cangkem. Ayu pantes gremeng ngono. Ora betah ambek aku nang ngomong. Iki sing ngantri sak pirang-pirang. Enggak atuh sampean ngomong ngene. Mas sabar ya Mas, ndek bojo aku gak iso ngenthengke sampean Mas. Aku gak iso ngrewangi sampean. Saman paling yo beban no, Mas, ndek bojo aku yo sepurane Mas, aku gak iso ngrewangi sampean iso aku yo mek ngene iki. Wong lanang diomongi ngono yo ser-ser ngono. Dek aja ngomong ngono, Dek. Aku malah gak iso apa-apa lek sampean ngomong ngono. Aku ki asline yo pengen nyenengno sampean lho, Dek. Yo pengen iso nukok-nukokno sampean cuma durung ana duwite. Karepku yo pengen iso nukokno linggis. Yo arit barang ngono. Cuma yo durung ana duwite kok, Dek. Jare sing wedok, "Mas, gak ngomong ngono, aku malah kepengin bungano sampean urung iso." "Gak, Dek, gak. Aku oleh bojo sampean wis bunga. Aku yo padha kok, Mas." Apane gak keruntelan bendina. Lho iki sik karo menungso apa maneh keapianmu mok pamerno nang gone Gusti? Ku jenenge riya, sum'ah. Gusti Allah malah gak geduka balas kok. Dibalekke karo Gusti Allah. Paham nggih? Paham nggih? Wes, paham ya wes. Sing terakhir. Pengajian ora bondo rewel. Kok kaya modal piro panitia. Kurang insyaallah besok tanggal 22 Oktober kula ten kene Bang Yadi ten Sabantara Wayalangu. Aduh apane untung agung sak ado Bojonegoro. Biasanya kula lek ngaji mriku ngrejo tangan nggih kuwata sing ngene. Insyaallah tanggal 22 Oktober yang kangen sama Anwar Zahid. Kok hais-hais nyatane dene lungguhne ngarep dhewe ngono kok. Nggih monggo, mangke disambung ngajine. Sing nomor kalih, kathah tiyang niku kecelek, masalah ngamal niku lho kathah sing kecelek. Sedekah rumangsane ngentekno donya, sedekah rumangsane ngentekno bondo. Padahal Kanjeng Nabi wis njamin kok. mana kosomalin min sedakotin bal yazdad. Dunya nek disedakono iku gak bakal kurang, tambah akeh. Dadi sedakoh iku gak nyilikno bondo, malah gedhekno bondo. Ora masuk akal. Masuk akal sangkingane akalmu sing ora teko. Dadi ora tambah cilik dunya disedakono, tambah gedhe. Gambarane padha karo bocah cilik sunat. Bocah cilik khitan, bocah cilik sunat. Niku barangnya kan cilik. Terus diketok, mestine tambah cilik, nyatane ora. Bisa tambah bapoh nang gentelo-gentelo. Kena digudang bareng ngono. Padahal iku to cilik diketok. Enggak iso tambah gilur-gilur kaya ngono. Dunyo iki nek disedakono yo ngono, sampean duwe 250 juta, ayo ketoken 100 juta bel kene pesantren. Demi Allah ora ngarah entek donyamu. Tambah gedhe. Aku wis mbuktekke ngono iku. Kula mulai ngramut lare yatim, mulai ngramut lare sing fukara niku mulai kait awal bocah 30 sampai saiki wis dadi 300. Ora tambah melarat ya aku. Ya ono sing ngekeki Pak Kaji Ma'ruf ngeteri dhuwit wis ono ae sing ngekeki. Entah omongno ngene iki ben nambahi ngono lho maksudku. Oh dhek ya wis ngerti dhewe kok. Subhanallah, mangkane kula sabene nate matur iso koyok segoro. Segoro niku seneng dedono tanpa pamrih, memberi tak harap kembali. Cobi to, segoro niku dikurasi wae bau wendina ribuan ton, tapi ora tau entek iwak segoro. Halo. Apa ana segoro kentekan iwak? Padahal bendina niku dikuras lho iwake ribuan ton. Mboten namung sithik njukuki kok. Ngene iki ya ana sing bantah. Ya ora entek wong iwake ora gelem kabeh. Lambemu. Iku nyatane sing dijukuki ora iwak gedhe to. Mas iwak cilik-cilik ya dijukuki kok. Gek lek njukuk niku ana sing nakal. Ora meng nganggo pancing, ora meng nganggo jaring. Ada yang melanggar nganggo bom. Bor! Kaget ya ben kok. Oh jenenge bom iki suarane gak ya ngono. Mosok lek njukuk nganggo bom, crit ni bom apa unine crit. Ya dor ngono kuwi. Nganggo bom njukuke, tapi wae ora entek. Lah jenengane iso kaya segara ambek donya disedekane kanggo iki, kanggo masjid, kanggo pesantren, kanggo yatim. Demi Allah ora ngirontek. Padha karo segara dicukuk iwake gak tau entek, tambah akeh. Ngono ku gremeng, aku kurang apa, sedekah kono kene kene tapi donya kurang tambah. Berarti sampean durung segara, lagi kalen. God utawa sapiteng. Wis, muga-muga wonten manfaate sing kula aturke. Kang ngapunten ingkang agung, tasik kurang. Benjing tanggal 22 bareng-bareng ngaji. Nyun ngapunten saestu Anwar Zahid niki kathah omonge mesti kathah lupute, mesti kathah salahe. Kita dongake para pemimpin negeri ini mudah-mudahan bisa amanah, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Negeri kita Indonesia tercinta ini mudah-mudahan dijadikan negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wa atina fid dunya hasanatan fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya 'azizu ya ghafur ya rabbil alamin jazallahu 'anna sayyidina muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh bi fadli subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.